bersamaan dengan turunnya hujan, di mana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa di antara doa yang tak tertolak adalah saat turunnya hujan. Maka mudah-mudahan semua doa-doa kita yang kita panjatkan pada hari ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan ya Rabb, di waktu yang baik, di majelis yang baik, mudah-mudahan berkumpul dengan orang-orang baik, insyaallah Allah kumpulkan kita kelak juga di akhirat bersama dengan orang-orang baik. Ya, yang terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dulu perempuan-perempuan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat sahabat-sahabat yang laki pada ikut perang, perempuan-perempuannya ini kepengen ikut ngambil berkah. Ya, emang dari dulu perempuan itu selalu kepengen dapat bagian. Masa dia doang, kita apa? Nah, gitu. Kayak ibu-ibu nih di sini nih, pengajian, maulid, dia yang paling depan, dia yang paling getol. Dia yang paling semangat, emang dari dulu, dari zaman Nabi itu begitu perempuan. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW yang ikut perang sama Nabi, ini perempuan-perempuan yang duduk di rumah bingung, ngenes. Enak banget tuh yang laki pada perang, yang laki pada ikutan jihad, kita gimana? Kata dia bilang. Bagaimana caranya kita biar juga bisa ngedapetin pahala jihad yang didapat oleh orang-orang itu. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan perempuan-perempuan dulu di zaman Nabi SAW itu biar bisa ikutan. Tapi ngapain tugasnya? Tugasnya di tenda. Masak. Kalau ada yang luka diobatin. Kalau ada yang butuh makanan dimasakin. Ada yang butuh pengobatan apa? Tugasnya di tenda. Jadi ada perempuan-perempuan ikut perang, tapi dia tugasnya di tenda buat ngobatin orang-orang yang luka. Pernah ada satu ketika, salah seorang dari perempuan itu datang ikut perang, tapi dia bawa anak kecil umur 1 tahun berbisa jalan. Bawa 1 tahun anak berbisa jalan. Bayangin anak berbisa jalan kan gak bisa dipegang. Ya, sedang getol-getolnya lari ke sana, lari ke sini, subhanallah. Di tengah-tengah dia lagi sibuk ngurusin orang yang luka, ngurusin orang yang sakit, anaknya hilang. Dia cari keliling-keliling anaknya gak nemu. Sampai udah nyari keliling-keliling, dia baru lihat tuh ternyata tiba-tiba anaknya dia lihat dari kejauhan. Nabi SAW yang saat itu lagi duduk, melihat pemandangan yang mengharukan ini. Udah nyari keliling-keliling, bayangin ibu kalau anaknya hilang di mall gimana? Hah? Ini di mall, ini di tengah medan perang, bisa jadi ada tombak yang nyasar, mungkin ada anak panah yang nyasar gitu ya. Atau mungkin bisa jadi ada, khawatirnya banyak, takut anaknya kenapa-napa. Beda kalau kita hilang di mall, paling mikirnya diculik. Di mana nih anak kita, padahal sekarang zamannya canggih juga, segitunya masih ada CCTV. Banyaklah yang memudahkan kita untuk bisa dapat zaman dulu. Jadi kebayang tuh nyut-nyutan dada ibunya. Sesek dada ibunya karena ngebayangin anaknya bisa ketemu lagi apa enggak. Tau-tau dari jauh dia lihat, wah tuh dia anak saya yang baru bisa jalan, yang lagi lari. Wah dikejar sama ibunya, sambil mengejar itu, kemudian ibunya memeluk anak tersebut dengan pelukan yang sangat erat, dengan penuh sayang dan penuh rindu. Sahabat yang ngelihat pemandangan itu, netesin air mata. Katanya haru. Masya Allah, ya lihat ibu tuh kalau sayang sama anak bagaimana sih? Ya kayak ibu-ibu sayang sama anaknya gimana sih? Sayang banget apa sayang biasa aja? Sama anak sayang banget apa biasa aja? Apa anak ya anak doang gitu. Enggak ada ibu yang begitu kan? Ibu semuanya anak ya anak. Sayang banget. Nah ini begitu, sahabat begitu ngelihat subhanallah rahmatul Rahmatnya seorang ibu kepada anak. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi kemudian? Syuf, kata Nabi, lihat kasih sayangnya ibu sama anak itu kira-kira menurut kalian ada gak ibu yang sanggup ngelempar anaknya ke api? Ditanya nih sahabat, ada gak ibu yang sanggup anaknya terluka? Ada gak ibu yang sanggup ngelihat anaknya tersakiti? Kata Nabi SAW, rahmatnya Allah kepada hambanya lebih daripada rahmatnya ibu kepada anaknya. cintanya Allah kepada hambanya lebih dari cintanya ibu sama anaknya. Sayangnya Allah sama hambanya lebih dari sayangnya ibu sama anaknya. Subhanallah. Ini kita berarti adalah umat yang dimanja, umat yang dikasayangin, umat yang dicintai, subhanallah, oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Tuhan kita semua nih Allah yang begitu sayang, begitu cinta sama kita, yang terkadang banyak dari kita justru melalaikan hak-haknya Allah. Melalaikan syariatnya Allah. Dimanja, ngelonjak. Ini kita nih. Disayang, gak tahu. Gak tahu balas budinya, dibayain. Gak tahu diri. Kadang-kadang kan suka begitu. Makanya kita jadi orang biar sadar bahwa kita ini umat yang dicinta. Umat yang disayang. Umat yang diinginkan kebaikan. Umat yang pengen dijaga. Makanya kenapa kita segala makanan diatur. Segala makanan diatur. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Padahal kalau kita lihat di agama-agama lain, ada gak yang ngatur makanan kayak agama kita ngatur? Pakaian diatur. Ada gak agama lain ngatur pakaian orang? Gak ada, tapi Islam ngatur pakaian. Tujuan adanya pakaian diatur, biar kita gak salah masuk lubang. Biar kita gak dijahatin orang. Biar kita gak mudah dianiaya orang. Pakaian, makanan dijaga. Kenapa makanan harus dijaga? Iya, ternyata karena makanan tuh sumbernya banyak alasannya. Salah makan aja perut ente kenapa-napa, betul apa enggak? Itu mah ngomongin perut, salah makan ibadah kamu jadi kenapa-napa. Kalau sumbernya enggak benar, ibadahnya jadi kenapa-napa. Salah makan aja, ternyata di dalam kandungan makanan yang kita makan terdapat unsur haramnya, doa kita jadi ketolak. Doa kita jadi enggak keterima. Itu kenapa orang tua dulu biar kata sedikit tapi halal daripada banyak tapi sumbernya haram. Sekarang sumbernya udah bener halal, tapi yang dibeli haram. Kan banyak makanan-makanan di mall, makanan-makanan pinggir jalan, ya kita sendiri gak tahu tentang kehalalan nih. Apa tuh isi kandungan di dalamnya, kita gak tahu. Makanya sekarang katanya disuruh jaga tiga, karena orang Yahudi ngerusak agama Islam dengan tiga. Katanya dirusak dengan apa? Fun, fashion, food. Tiga. Dengan kesenangan, dengan fashion, dengan penampilan, dan dengan makanan. Orang Yahudi ngerusak Islam dengan tiga. Kita dikasih senang. Wah, kalau lagi main ke Dufan, lagi main ke mana tuh? Tempat yang senang-senang, ya? Sholat, gimana sholat? Hah? Berat atau gampang? Tahan dulu. Jamak deh jamak, gabung deh gabung, gitu. Kesenangan dunia buat kita lalai. Padahal tujuan adanya keindahan di dunia agar kita tidak melupakan penciptanya. Kita kalau jalan-jalan ke gunung, ngucapnya apa? Subhanallah. Ke laut, ngucapnya Subhanallah. Karena yang nyiptain langsung Allah. Jadi yang keinget langsung penciptanya Allah. Tapi begitu yang dibuat oleh Yahudi, keindahan yang dibuat oleh Yahudi, tempat bermain yang dibuat oleh Yahudi, lupa. Sholat dibikin males. Hah? Zikiran lupa. Ketawa sepanjang di situ. Gak kelar-kelar. Padahal kita tahu ketawa itu bisa bikin hati jadi keras. Orang dibikin senang, dimasukin game di handphone kita. Gak kenal umur yang kecil, yang tua, yang rambutnya hitam ampe yang rambutnya putih. Demen namanya main? Main game. Iya, main game. Dibikin seolah-olah kita seneng aja bawaannya. Padahal hakikatnya semakin banyak mereka menciptakan kesenangan, apa yang terjadi pada diri kita? Kesedihan. Galau kita. Sumpek kita. Dikasih kesenangan nih yang rajin main HP. Sumpek. Begitu kalah. Wah, gak ada kesenangan yang abadi. Berapa banyak orang kesel handphone yang dibanting? Gara-gara kalah main game. Kan Bahlul begitu. Bahlul apa enggak? Jalan-jalan pergi, ceritanya mau seneng-seneng nih. Nih, ibu-ibu kan suka bawa anak-anaknya seneng. Boleh, tapi ingetin lagi di seneng-senengin itu, kalau udah waktunya sholat, sholat. Enggak pakai nawar-nawar. Ini kadang-kadang maknya juga lupa. Maknya juga lupa. Ke mall. Mall buatan siapa? Manusia. Mau mallnya dibikin cakep kayak gimana juga. Kamu hanya kagum karena kekagunganmu hanya pada dunia. Dan kamu kagum sama yang bikin. Bikin enggak subhanallah, ya Allah, subhanallah, bagus banget, masya Allah, masya Allah, masuk ke mall. Sholat kita lalai, tuh dia masukin segala bentuk yang buat kita seneng. Dan sekarang muncul, dulu zamannya pelawak dulu, itu mau tampil di TV aja susah mau bikin orang ketawa, betul apa enggak? Sekarang enggak. Malah ajangnya pelawak itu dibuat. Cerita yang tadinya enggak lucu dibuat seolah-olah jadi lucu. Bahkan sekarang diajarin untuk orang stand up komedi. Berdiri tapi bikin orang untuk ketawa. Untuk ngelucu, dianya enggak ketawa. Saya tanya, stand up komedi ketawa enggak? Orang yang nonton ketawa, yang ngelucu, ketawa enggak? Dia enggak ketawa. Maka bingung kan, loh itu yang ngomong enggak ketawa, kok bisa kita denger ketawa? Kita banyak dibodohin sama kesenangan-kesenangan dunia. Sampai bela-belain nonton di YouTube, ya ketawa. Yang ngomong diem aja. Kita ketawa. Lihat, bayangin. Kalau dipikir-pikir gila juga gitu ya. Subhanallah ya. Yang kita tonton di televisi itu mengandung unsur hipno. Yang kita tonton di YouTube itu mengandung unsur hipno. Bayangin seolah-olah ada alur cerita yang mainnya aja bukan cerita nyata, tapi kita bisa nangis. Terbawa sama situasi. Ini buatan siapa? Yahudi. Yahudi mau bikin kita senang. Dengan kesenangannya. Tapi pada akhirnya bukan senang yang datang, sedih, sumpek, galau, gundah, gak nyaman. Ada yang hampa dalam hidup. Dibikin ketawa sebanyak mungkin, tapi ternyata hakikatnya hatinya suram. Dibikin mulut kita nyengir selebar mungkin, tapi ternyata pada hakikatnya hatinya menangis. Tuh. Makanya banyak orang galau sekarang. Rumah sakit jiwa penuh. Psikiater laku, psikolog penuh pasiennya. Kenapa? Ternyata banyak orang sedih. Banyak orang stres. Padahal mereka masukin kesenangan. Emang benar zaman sekarang zamannya senang. Tapi ternyata yang senang beneran enggak ada. Terus mereka masuk lagi dari segi mana? Mereka masuk dari segi penampilan. Baju, tas, pakaian, sepatu, sendal, kerudung. Ditembak kita. Ayo, siapa dari kita yang pengen bergaya? Siapa dari kita yang pengen ngikutin fashion modern? Gak kelar-kelar fashion. Tahun ini fashionnya ini. Tahun besok fashionnya lain lagi. Terus, makanya yang paling girang orang-orang yang pakai abaya hitam. Abaya hitam, girang. Udah begini aja. Saya sampai ditegurin, Ame gak punya baju lain ya, katanya dia bilang. Ame gak mandi-mandi ya, katanya dia bilang. Dikira saking bajunya entul lagi. Gak apa-apa dikira gak mandi. Ya. Daripada ternyata hidup kita hanya diikutin dengan bergaya, pakai baju yang bagus boleh. Tapi kalau baju bagusnya ternyata melanggar syariat, buat apa? Berapa banyak kita jumpain? Orang-orang yang berjilbab tapi masih ngantor nih contohnya. Karena tuntutan daripada fashionnya, baju yang dia pakai karena ngimbangin kantornya, pada akhirnya dia pakai baju setengah. Setengah? Tangannya setengah. Setengah? Kayak kerudung. Kira-kira ini aurat bukan? Waktu orang mau beli tuh baju setengah begini, dia tahu gak sih kira-kira ini bukan baju muslim? Kira-kira menurut ibu nih, ibu tahu gak baju tangannya segini tuh, Ini baju muslim bukan? Tapi yang jual namanya fashion muslimah. Yang jual muslimah. Yang jual orang Islam. Sekaligus jual kerudung soalnya. Ada juga baju-baju syar'inya yang lain. Misal contohnya gitu. Belum lagi ditambah celana setengah betis. Setengah betis. Hah? Gimana tuh? Ada nemu begitu ibu-ibu? Kalau ada di lemarinya kayak gitu, coba abis gini dingacain. Coba. Ini bener baju muslimah. Baju muslimah bukan itu. Tapi dipakai, bingung gak? Kerudung di atasnya. Dia pakai kerudung. Tapi ternyata itunya setengah betis. Bukan di atas mata kaki lagi. Setengah betis. Dibikin kita katanya ini baju muslimah. Ini fashion. Makanya jangan abayaan mulu. Tua bener sih jadi orang. Abaya lagi. Emang gak punya baju yang lain? Baju muslim tuh banyak. Makanya kamu tuh buka dong mata. Lihat dong. Tuh, ideologi. Iya, bener juga ya. Kok aneh abayaan mulu? Kayak orang tua aja. Kayak emak-emak, apalagi yang masih muda-muda nih. Kayak emak-emak dikiranya. Gak ada kayak emak-emak. Baju Sayyidah Fatimah gak kenal usia. Baju Sayyidah Fatimah tidak mengenal usia. Yang ada hanya kebanggaan karena kamu meniru Sayyidah Fatimah. Gak ada. Jadi orang mestinya dengan baju muslimah, baju rapi seperti ini, bangga. Mau siapapun desainernya gak sebanding dengan pencetusnya Sayyidah Fatimah. Ini baju ini jadi siapa desainernya? Fulan. Siapa nih desainnya? Fulan. Orang-orang ternama semua. Begitu kita ditanya, kamu desainernya siapa? Sayyidah Fatimah. Kurang bangga apa coba? Desainernya kita Sayyidah Fatimah. Yang bikin pakaian ini agar rapi, agar kita terlihat sempurna dengan bungkus yang sempurna, Sayyidah Fatimah. Dihantam kita. Kerudung dari yang nutup, rapi, dipendekin-pendekin dikit. Kikis-kikis dikit, biar lucu gitu. Tutorial hijab, melilit sana, melilit sini. Putar sana, putar sini. Dipaksain, udah tahu karena kita keluar gak bisa pakai anting. Dibikin tutorial hijab, gimana caranya anting bisa kepake. Gitu. Gimana caranya anting bisa kepake? Atau jadi kita gak ketinggalan zaman? Ini. Kita disuruh nutupin, ini nyari celah cara biar bisa ngeliatin. Tapi dibungkus dengan syar'i katanya. Sama aja bu. Gak ada bedanya. Jadi kan malu. Sekarang cerminannya fashion muslimah itu glamor. Bukan kesederhanaan. Padahal kita diajari untuk sederhana. Kalau kita lihat pakaiannya Sayyidah Fatimah, pakaiannya Sayyidah Fatimah tuh ada manik-maniknya enggak? Enggak ada. Jadi kalau mau pakai manik, yang wajar aja. Mau pakai kemerlep-kemerlep, yang wajar aja. Ini enggak semuanya, kalung-kalung apa semua ditempelin, belum lagi ini. Cerminan muslimahnya hilang karena kita enggak mau lepas dari fashion. Kita enggak mau ketinggalan gaya. Kita juga pengen masih begaya. Padahal begaya itu sifatnya sementara. Enggak ada yang abadi dari fashion. Mana fashion abadi? Enggak ada. Tidak pernah ada yang abadi. Jadi kalau mau ngapa-ngapain mikir, iya ya, saya begini nih dibodohin sama zaman. Terus-terusan gak ada hentinya. Jadi kalau mau bergaya yang sedang-sedang aja. Jangan kelebayan. Ini enggak tutorial hijab. Ntar hari ini kerudungnya miring begini. Penitinya hari ini di sini. Besok penitinya di sini. Besok brosnya di sini. Besok brosnya di samping. Besok turun. Enggak kelar-kelar ini tutorial hijab banyak banget gitu. Sesekali kita mau begitu enggak apa-apa. Tapi syaratnya satu. Seindah apapun jilbab yang kamu pakai. Kalau dia tetap nampakin auratmu, enggak jadi jilbab. Itu enggak jadi jilbab namanya. Tapi sesimpel apapun tudungmu, jilbabmu, dia nutup auratmu, dia lebih mulia daripada pakaian yang indah manapun. Ingat itu. Jadi tolak ukurnya bukan soal kerudung saya harganya sekian, kerudung ini harganya sekian, bukan. Tapi semakin kamu menggunakan tudung untuk menutup aurat, semakin mulia dirimu, semakin baik dirimu. Tapi semakin kamu beli yang mahal, ataupun yang harganya sedang, tapi dia tetap nunjukin auratmu, gak ada gunanya. Dagunya kelihatan, lehernya kelihatan, antingnya kelihatan, apalagi turban tuh, turban. Tahu ibu turban? Jadi sebenarnya itu cerminan siapa ya? Turban tuh siapa yang centusin? Hah? Turban kira-kira baju muslimah? Baju muslimah bukan? Tapi di sana dibilangnya muslimah bukan? Muslimah kan? Turban baju muslimah katanya. Leher di mana lehernya? Ketutup apa kebuka? Ngablak sedikit kali, dikit apa ngablak semua? Antingnya, antingnya gimana antingnya, leher, kuping ya kuping? Kelihatan apa enggak? Jadi orang harus tahu, nutup kepala itu, nutup aurat itu bukan nutup rambutnya aja. Kalau yang kita paham nutup rambutnya aja, orang akhirnya di jalanan pada pakai wig. Tahu wig? Pada ngapain pakai kerudung? Kita warna rambut aja, beli rambut palsu, kita pakai tiap hari gonta-ganti. Hari ini saya mau pakai kuning, besok saya mau pakai hijau, besok saya mau pakai merah. Begitu aja. Tapi ternyata kan yang disuruh bukan begitu. Yang disuruh kita tutup. Yang dibolehin kelihatan cuma muka, sama telapak tangan. Kaki semampunya, ayo mari tuh tutup. Kan itu yang diminta. Itu yang diminta, jaga. Tuh fashion, makanya hati-hati sama yang kemakan fashion. Yahudi gak tinggal diam terus, kita digadok sama dia. Biar kita jadi orang yang jauh dari syariat. Baju kita dibilangin, ya gak apa-apa kamu mau hijrah, gak apa-apa hijrah. Tahu nih baju-bajunya hijrah sekarang udah banyak. Nih baju-bajunya hijrah sudah macam-macam. Jangan, pilih yang syar'i. Yang aurat kita ketutup rapi. Bukan soal siapa yang bikin, tapi soal menutup rapi atau tidak. Itu paling utama. Kalau perempuan semuanya pada pakai baju yang rapi, insya Allah gak ada perempuan yang dilecehkan. Gak ada. Ini agama Allah begitu sayang sama kita. Dari sayangnya Allah, perempuan diatur pakaiannya. Biar gak ada tuh yang, assalamualaikum, ukhti kenalan dong. Apa bedanya? Cewek kenalan dong. Apa bedanya? Cuman kalau kerudungan, ukhti. Kalau ngablak, cewek. Dia-dia juga kan? Tapi kenapa awalnya bisa ada begitu? Karena awalnya perempuan gampang digoda. Perempuan gampang dilecehin. Kalau sedari dulu perempuan pakai bajunya rapi, nih ibu percaya, ya. Laki ngelihat perempuan lewat, dia yang minggir. Kenapa? Itu Islam. Ngehormatin perempuan. Fashion. Yang ketiga apa? Kemudian orang Yahudi nih ngegadok kita, dijaga, digoda makanan. Makanan kita, subhanallah. Yang enak makanan sekarang, makanan yang jajan. GoFood laku banget. Tiap hari kayak kalau gak mesen GoFood, anak kita kayak ada yang kurang. Ternyata bukan anaknya doang, emaknya juga. Emaknya juga malas masak. Beli, boleh. Jajan boleh, sudah boleh. Bukan gak boleh, tapi kamu harus peka. Saat yang kita beli, yang kita jajan, yang kita kepengen di luar sana, ada gak sih kira-kira unsur syubhatnya? Ada gak sih kira-kira nih makanan atau minuman itu yang kiranya ada unsur dilarangnya sama Allah? Ada gak sih kira-kira zat yang bakalan mempengaruhi kita? Karena apa? Satu aja dari 10 ingredientnya, apa tuh? Komposisinya, satu aja ada yang Allah gak bolehin, itu mempengaruhi sholat kita, puasa kita, ibadah kita, dan lain sebagainya. Pengaruhnya dari mana? Ya, sholatnya berat, males, puasanya berat, males, ngerjain kebaikannya berat, males, terus doanya kok lama, doa gak dikabul-kabulin. Udah minta dari tahun sekian kok sampai sekarang gak nyampe-nyampe. Udah minta sama Allah dari kapan kok gak diiyahin. Ada apa nih? Kenapa doa kita gak mustajab-mustajab? Ternyata karena kita terlalu nyepelein makanan. Makanan yang masuk ke kita. Insya Allah semua yang di sini sumbernya halal. Ya, orang suaminya, ibu-ibu usahanya halal semua. Tapi yang kita khawatirin itu, mereka bukan ngajakin kita untuk kerja yang salah, tapi mereka ngajak ngancurin kita dari makanan. Dari makanan. Dibikinin es krim yang macam-macam. Kopi sekarang macam-macam. Apalagi Kentucky-kentuckian macam-macam. Burger macam-macam. Ibu mau cari yang kayak gimana, semuanya ada. Tapi pertanyaannya, apa di dalam situ semuanya halal? Paling tidak minimal, kalau kita mau beli, kita mau makan, lihat di situ ada label sertifikat halalnya enggak? Bukan tulisan halal dianya. Abang mie ayam juga bisa nulis halalan toyiban. Bisa. Bisa. Kalau enggak kenal-kenal banget sih sama itu abang, jangan dibeli. Kita enggak tahu apa yang ada di dalamnya, betul apa enggak? Kita nggak tahu. Lah terus gimana? Ya kalau udah ada nih sertifikat halalnya. Dari tahun berapa itu sertifikat halal? Lihat. Malu-maluin expired-nya dari tahun berapa? Sampai tahun berapa udah diperpanjang atau belum? Karena yang saya tahu, biarpun negara kita soal sertifikat halal itu ruwet, ataupun ada isu yang mengatakan bahwa itu pun nggak bisa terjamin, tetap nih, ibu, saya dengar, ada satu restoran, ada sertifikat halalnya. Dia belum mau bikin. Ditanya, kenapa kamu gak bikin sertifikat halal? Alasannya apa? Karena kalau bikin sertifikat halal dari pemerintah, kita anak buahnya gak ada yang boleh bawa makanan dari luar. Tepat. Ada yang diawasin, ada yang dijaga. Jangan sembarangan bawa makanan dari luar. Karena itu bisa ngancurin makanan yang ada. Takut makanan yang dibawa-bawa dari luar itu dijadiin bahan bakunya mereka untuk masak. Biar begitu-begitu masih ada yang dijaga, masih ada yang diawasin daripada yang kagak sama sekali. Enggak nih yang jagain perempuan. Pakai kerudung, tanya aja deh mbak, ini halal apa enggak mbak? Yang saya tahu sih halal. Oh halal kata mbaknya, udah makan halal kata mbak. Izinnya mana? Lagi diproses. Oh lagi diproses, berarti halal. Proses itu belum tentu iya atau tidak. Jaga, karena resikonya ibadah kita, resikonya iman kita. Allah subhanahu wa ta'ala sebegitu ngatur pola makan kita. Sampai Allah sebut di Al-Quran, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Kamu mau makan apaan aja boleh asal makanannya baik. Makanannya benar. Mau sehari 5 kali boleh kalau kuat perutnya. Makan, tapi benar. Daripada makan cuma sekali, tapi ternyata haram. Jaga. Karena bakal hancur iman kita. Bakal hancur agama kita. Bakal hancur ibadah kita. Dan itu semua kerjaan siapa? Kerjaan orang-orang Yahudi yang pengen ngancurin umat Islam. Makanya dijaga. Ya, perbanyak ibadah di akhir zaman sekarang. Nih, ditakutin COVID, ditakutin ini. Apalagi yang bisa jadi penguat kita kalau bukan ibadah? Apalagi yang bisa jadi penguat kita kalau bukan syukur? Apalagi yang bisa jadi penguat kita kalau bukan zikir? Jadi sekarang banyakin syukur, banyakin zikir, banyakin ibadah. Deketin diri sama Allah dengan segala macam cara. Jangan sampai kita justru melakukan segala cara yang pada akhirnya menjauhkan diri kita pada Allah. Na'udzubillahi min. Covid, masjid ditutup. Covid, musholah ditutup. Covid, majelis taklim ditutup. Mall ditutup apa enggak? Ya. Berarti ngedeketin kita yang mana nih? Ngejauhin kita sama Allah apa ngedeketin kita sama Allah? Ya. Makanya bijak-bijaklah dalam memilih. bijak-bijak lah dalam memilih. Alhamdulillah sekarang majlis kita udah pada dibuka, ya, yang pada bisa sampai-sampai, yang pada bisa ikutan ngaji-ngaji, yang pada bisa dengerin kebaikan, dengerin. Kenapa? Karena modal kita itu, karena upayanya Yahudi selalu membuat kita jauh dari Allah, bukan dekat sama Allah. Yang kagak bisa datang karena alasan tertentu, jangan luput lisannya terus zikir, jangan luput dirinya terus ibadah. Jangan sampai ngaji kagak, ke mall iya. Ini yang gawat. Ngaji kagak, taklim yuk, pengajian yuk. Ya enggak nih, kita masih COVID, enggak nih, makasih banyak. Tahu kemarin dilihat statusnya jalan-jalan dulu. Yang diposting mall sama dia, di shoot. Makan. Status. Di foto. Bagaimana yang begitu? Kalau takut sama COVID, takut sekalian. Pengajian enggak nularin COVID insyaallah. Ya kita minta sama Allah berkatnya maulid, berkatnya orang soleh, berkatnya burdah, berkatnya orang-orang baik, berkatnya seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pengajian dibuka, COVID makin pergi insyaallah. Ya gak ada lagi penyakit-penyakit COVID yang bakal nyerang kita. Yang sakit dari kita ya Rab, angkat penyakitnya, sembuhin penyakitnya. Yang gak sakit jaga, ya Allah jangan sampai sakit. Insyaallah panjangin umur kita dalam ta'an, matikan kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doain Ustazah Aluyah, mudah-mudahan Allah kasih umur yang panjang, sehat dan afiat. Habib Yahya dan anak-anak yang dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, mudah-mudahan semua hajatnya gabul, majlis taklimnya selalu tercurah keberkahan rahmat Allah. Para guru-guru kita ya, para muallim kita, insyaallah selalu senantiasa dipelihara, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhi niyya wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Waladdallin. Amin. Amin. Ya rabbil alamin. Terima kasih atas